terusan tertuju padamu. Saat ku lihat dirimu tersenyum, ingin aku menyapa, namun ku terdiam, tak ku lakukan. Mungkinkah kau pun juga begitu? Ku tahu kau masih malu. Ingin ku sapa, namun ku terdiam, tak ku lakukan. Oh, apakah kau rasakan ketaranku pada dirimu? Oh, ku hanya duduk berdiam menunggu untuk tahu namamu. Oh, oh. Dirimu, ku hanya duduk terdiam, nunggu untuk.